Nek urung ngati nulana dereng sah soal ini. Nggih. Jenengan saged? Iso. Nah, saya mau duet sama Ki Anwar Zahid. Hati nulana. Allahumma shalli ala Muhammad. Iki malam hari ini saya baru pertama satu panggung sama beliau ini. Aku digasai terus oleh beliau ini, masya Allah. Wis ngono mau saat turun ceramah jaluk jadwal mana? Pun jaluk jadwal enggak saya itu rotake jadwal. Bisa. Monggo saran-saran kali kula. Gusida. Duet to. Hah? Peti kualat. Boten. Mbo gampang. Bayarannya bagi loro gampang. Iki dalam rangka lembur bareng-bareng iki. Ayo. Sallallahu alaihi Muhammad.